بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari Risalah Sittatu Mawadhi' min As-Sirah. Dan pada pembahasan yang lalu telah kita baca muqaddimah pendahuluan dari kitab ini beserta dengan syarahnya, penjelasannya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala Syekh Muhammad ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى الموضع الأول tempat yang pertama di antara 6 tempat ataupun 6 kisah dari kisah hidup perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah tauhid dan akidah. Kisah nuzulil wahyi yang pertama adalah berkaitan tentang kisah turunnya wahyu. Wafiha, dan pada kisah tersebut anna awwala ayatin arsalahu Allah biha ya ayyuhal mudaththiru qum fa'andhir, sesungguhnya ayat yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yang dengannya Allah mengutusnya, ya, yang dengannya beliau resmi sebagai seorang rasul. Ya ayyuhal mudaththir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit dan berilah peringatan. Ila qawlihi, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu, terhadap Tuhanmu hendaknya engkau bersabar, ai dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Baik, kita selesaikan baca semua dulu yang pertama ini baru kita kembali ke syarahnya. Fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsira. Jika engkau telah mengetahui, memahami bahwasanya sesungguhnya mereka orang-orang kafir jahiliyah itu melakukan perkara yang sangat banyak berupa pelanggaran-pelanggaran, ya. Ya'rifuna annaha min adh-dhulmi wal-'udwani, di mana mereka mengetahui bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut berupa pelanggaran adalah merupakan bentuk kedzaliman, bentuk kejahatan, wal-udwan, bentuk permusuhan. Mithlu zina, ya, seperti perkara zina. Wa'arafta aidha, dan engkau juga telah mengetahui annahum yaf'aluna syai'an minal ibadatih, bahwasanya mereka juga melakukan sesuatu dari perkara ibadah. Yataqarrabuna biha ila Allah, di mana mereka juga bertakarrub, mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan ibadah tersebut. Mithrul haji, seperti mereka juga berhaji, di zaman jahiliyah, ala jahiliyah. Wal umrati, seperti umrah. Was sadaqati ala al masakin, demikian pula seperti perbuatan baik yang mereka lakukan berupa bersedekah terhadap orang-orang miskin. Wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Wa ghairi dhalik, dan selain daripada itu. Wa ajalluha indahum asyirku, dan perkara yang paling mulia menurut mereka, di sisi mereka, adalah perbuatan syirik. Yang mereka namai sebagai bentuk ibadah. Di perkara yang paling mulia di sisi mereka adalah kesyirikan yang mereka lakukan. فَهُوَ أَجَلُّ مَا يَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ إِنْدَهُمْ. Maka perbuatan syirik tersebut adalah merupakan perbuatan yang paling mulia yang dengannya mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal. كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan dari mereka, bahwasanya mereka berkata, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi dengan perbuatan syirik yang mereka lakukan, mereka merasa, mereka menyangka bahwasanya mereka sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu peribadatan yang sangat dekat kepada Allah Azza wa Jalla. وَيَقُولُونَ, dan mereka berkata, هَاُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Mereka ini, yang kami seru, yang kami sembah, adalah penolong-penolong kami, perantara-perantara kami di sisi Allah. وَقَالَ تَعَالَى, juga Allah berfirman tentang mereka, إِنَّهُمْ اِتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan-syaitan, para jin, sebagai pelindung-pelindung mereka, sebagai wali-wali mereka selain dari Allah. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, dan mereka menyangka, mengira bahwasannya mereka itu di atas hidayah, di atas petunjuk. فَأَوَّلُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ الْإِنْذَرْ عَنْهُ. Maka yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk dia ingatkan kepada mereka dari sekian perbuatan maksiat yang mereka lakukan adalah memperingati, mengingatkan mereka dari perbuatan syirik tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam tidak diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk melarang mereka pertama kali untuk agar menjauh dari minum khamar. Tidak pula dari perjudian, tidak pula dari perzinahan, bukan itu yang pertama kali beliau programkan untuk beliau robah. Bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk dia seru dahulu. Tapi apa? Adalah fa awwalu ma amara Allah bi al-indaru anhu, maka yang pertama kali Allah perintahkan kepada nabinya untuk dia ingatkan setelah beliau resmi menjadi sebagai rasul dengan turunnya ayat tadi, qabla al-indari 'anil zina, sebelum beliau mengingatkan, memperingatkan mereka dari bahaya zina, was-sariqah, dan pencurian, wa ghairi ma, dan selainnya. Itulah syirik. Ini larangan yang pertama. Wa'arafta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnam. Wa'arafta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnam, dan engkau mengetahui bahwasanya di antara mereka ada yang bergantung dengan berhala-berhala berupa patung-patung, asnam. Wa minhum man ta'allaqa 'alal malaikati, di antara mereka ada yang bergantung, itu mempersekutukan Allah dengan malaikat-malaikatnya. Wa'alal awliya'i min bani Adam, dan terhadap wali-wali yang dianggap sebagai wali dari kalangan manusia. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Kami tidak menginginkan dari mereka kecuali syafaat mereka. Wa ma hadza bada'a bil indari annahu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha. Bersamaan dengan ini, maka beliau ataupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memulai, untuk mengingatkan dari perbuatan syirik pada ayat yang pertama kali Allah turunkan yang dengannya beliau resmi sebagai seorang rasul. Adapun resmi sebagai nabi adalah tidak diragukan adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tetapi surah Al-Mudaththir ini turun menandai bahwasanya beliau diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. Maka penyampaian yang pertama beliau sampaikan adalah penyampaian untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Ya ayuhal mudaththir qum fa andhir. Wahai orang-orang, wahai orang yang berselimut, bangkit dan beri peringatan. Ya, peringatan apa? Peringatan agar mereka tidak berbuat syirik. Saya akan datang penafsirannya. Nah, ya ayuhal mudaththir qum fa andhir wa rabbaka fakabbir. Ya. Dan Rabbmu besarkan, agungkan. Ya, dengan cara mentauhidkannya. Wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan, sucikan. Warrujuza fahjur. Ya, dan berhala fahjur, jauhi. Nah. Wa ma hadza bada'a bil indhari 'annahu fi awwali ayatin arsalahu Allah biha. Bersamaan dengan ini semua, bahwa beliau memulai pertama kali mengingatkan dari perbuatan syirik dalam ayat yang pertama kali turun kepada beliau, yang dengannya beliau diutus oleh Allah resmi sebagai rasul. Fa in ahkamta hadhihi almas'alata fa ya busyraka. Jika engkau benar-benar telah mengukuhkan, memahami dengan pemahaman yang kuat, yang kokoh permasalahan ini, faya busyrakah, maka kabar gembira buatmu. Artinya, jika engkau telah mengetahui, mengilmui bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam muncul di tengah-tengah kaum musyrikin, di tengah-tengah orang jahiliyah, di mana mereka banyak melakukan maksiat, berbagai macam bentuk maksiat, berbagai macam bentuk dosa yang mereka lakukan, berbagai macam bentuk pelanggaran yang mereka lakukan, ya, bersamaan dengan itu, maka yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk dia berikan peringatan adalah mengingatkan mereka dari perbuatan syirik. Itu menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling terbesar. Syirik adalah ya kunci pembuka untuk melakukan maksiat-maksiat yang lain. Nah, maka boleh mengatakan, jika engkau sudah paham masalah ini, maka kabar gembira buat anda. Ya. Nah. Khususan idza arabta anna ma ba'daha a'zamu min as-salawatil khams. Terlebih lagi, jika engkau telah mengetahui anna ma ba'daha, bahwasanya setelahnya a'zamu min as-salawatil khams, lebih agung, lebih mulia daripada perkara salat lima waktu. Kenapa? Karena salat lima waktu adalah rukun yang kedua. Walaupun engkau salat lima kali dalam sehari semalam, ditambah salat rawatibnya, ditambah dengan salat malam, salat tahajud, tapi jika engkau berbuat syirik, lain asyrakta layahbatanna amalu. Jika engkau berbuat syirik, layahbatanna amaluka. Niscaya amalan-amalanmu akan terhapus. Walatakunanna minal khasirin. Dan kamu pasti menjadi orang-orang yang merugi. Lihat, saya boleh sampaikan tadi. Orang-orang jahiliyah itu, mereka juga bersedekah. Mereka juga tawaf. Mereka pergi berhaji. Mereka pergi umrah. Tapi tidak ada manfaatnya. Kenapa? Mereka melakukan kesyirikan. Tauhid tidak ada daripada mereka. Sehingga ketika tauhid tidak ada, maka seluruh yang lainnya dianggap tidak ada. Walaupun dia lakukan. Nah. Walam tufrad, dan salat lima waktu itu tidaklah diwajibkan illa fi lailatis isra, kecuali pada malam peristiwa Isra, maksudnya para peristiwa Isra dan Mi'raj, sanata ashrin, pada tahun ke-10 Hijriah, atau pada tahun ke-10 setelah diutusnya beliau. Bukan tahu ke-10 saya terhijrah, tapi apa maksudnya sanata ashir, maksudnya pada tahun ke-10 semenjak beliau resmi menjadi sebagai seorang rasul ataupun nabi. Nah, ba'da hisar asy-syi'b, setelah pengepungan beliau, ya, beserta para sahabat beliau, orang-orang yang beriman di suatu lembah, ya, wa mauti Abi Thalib, dan setelah meninggalnya Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, yang senantiasa membelanya, walaupun dia bela bukan karena perkara dirinya, tapi karena asabiyah, kepanatikan terhadap, ya, keturunan, karena hanya sekedar ikatan keluarga. Dan ini semua tidak bermanfaat, karena bukan di atas agama dibangun pembelaan tersebut. Wa ba'da hijratil Habasyati bi sanatain, dan setelah terjadinya hijrah ke negeri Habasyah Ethiopia 2 tahun setelahnya. Fa idza aradta anna tilka al-umura al-kathira taw al-adawa al-baligha, jika engkau telah mengetahui, ya, perkara-perkara yang begitu banyak tersebut, wal adawa al-baligha, dan permusuhan yang begitu tinggi dari mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena beliau sudah menyampaikan tauhid dan melarang mereka berbuat syirik, ya. Kullu dhalika indahu, tayy kullu dhalika inda hadhihi almas'alati, seluruhnya, semuanya pada perkara ini, qabla fardhi shalah, sebelum kewajiban salat. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam dimusuhi, ya, oleh mereka, bukan karena Nabi SAW melaksanakan salat 5 waktu, karena pelaksanaan salat 5 waktu itu belum diwajibkan saat itu, tapi seluruhnya beliau dimusuhi. Ya, bahkan kaum muslimin yang pertama-tama muslim harus berhijrah 2 kali. Ya, meninggalkan Makkah menuju ke negeri Habasyah. Saat itu belum ada salat 5 waktu. Belum ada perintah untuk melakukan apa? Salat 5 waktu. Berarti pengusiran tersebut, demikian pula pemboikotan tersebut, dan gangguan yang luar biasa kepada Nabi SAW dari kaum musyrikin, disebabkan karena ajakan beliau terhadap tauhid dan larangan beliau dari perbuatan syirik. Nah, fa idza arabta anna tilka al-umura al-kathirata wal adawata al-baligha, jika engkau mengetahui tentang perkara-perkara yang begitu banyak yang menimpa Nabi SAW beserta kaum muslimin, dan permusuhan yang begitu tinggi, ya, terhadap Nabi SAW beserta sahabatnya kaum muslimin, kullu dhalika inda hadhihi al-mas'alah, seluruhnya disebabkan karena pada permasalahan ini, permasalahan tauhid, permasalahan syirik, qabla fardhi shalah, sebelum diwajibkannya perkara salat 5 waktu. Qala rajautu an ta'rifa al-mas'alatah, jika engkau paham tadi apa yang telah disebutkan, maka saya mengharapkan engkau telah memahami permasalahan ini, artinya betapa pentingnya tauhid ini dan betapa pentingnya pengetahuan terhadap syirik ini. Nah, ini makna singkat dari tempat yang pertama dari 6 kisah perjalanan hidup Nabi SAW yang boleh disebutkan dalam risalah ini, yang seluruhnya berkaitan tentang masalah tauhid dan akidah. Baik, kita baca penjelasannya, syarahnya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Ibn Al-Fauzan hafizahullah taala, dalam syarahnya terhadap 6 mawadhi' min as-sirah, qala al-mawdhi'ul awwal qissatu nuzulil wahyi, tempat yang pertama tentang kisah turunnya wahyu, bid'ul wahyi 'ala ar-rasul sallam, yaitu awal mulanya turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sebutkan sekali lagi bahwasanya apa yang boleh disebutkan di sini tidak bertentangan apa yang selama ini kita ilmu, bahwasanya ayat ataupun surah yang pertama kali turun, surah Al-Alaq, ya, iqra bismi rabbikal ladzi, ini adalah ayat yang pertama kali turun secara mutlak yang dengannya beliau diangkat sebagai seorang nabi. Adapun yang boleh disebutkan di sini itu ayat yang pertama kali ataupun surah pertama kali turun, surah Al-Muddathir, itu maksudnya yang berkaitan tentang penobatan beliau sebagai rasul, dan beliau di saat itu diperintahkan untuk mulai berdakwah. Nah, sebab yang telah lalu penyebutannya bahwasanya dakwah beliau berangkat dari seruan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan larangan mereka untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala macam bentuk gangguan yang beliau dapatkan beserta para sahabat dari kalangan kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam sehingga mereka harus berhijrah, semuanya berkaitan karena adalah perkara tauhid. Seruan beliau terhadap tauhid dan larangan beliau terhadap mereka untuk melakukan kesyirikan. Nah, ai bad'ul wahyi atau bid'ul wahyi ala Rasul sallam, itu awal mulanya turun ayat ataupun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu sallam qabla al-bi'thati mukhalifan lima alaihi al-musyrikun, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus, beliau sudah menyelisihi ini apa-apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Lam ya'budil asnam, beliau memang sudah tidak pernah melakukan penyembahan berhala. Jadi ketika kaumnya melakukan penyembahan berhala, maka beliau tidak ikut melakukannya. Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Ya. Wa kana mukhalifan lima alaihi qaumu, dan adalah beliau menyelisihi apa yang dilakukan oleh kaumnya. Fakana yadhhabu ila ghari jabal Hira, maka adalah beliau ya untuk menghindari ya orang-orangnya apa yang dilakukan oleh orang-orang di kampungnya beliau di Makkah saat itu, maka beliau pergi, biasa berangkat senantiasa datang ke Ghar Jabal Hira, ke gua di satu gunung yang namanya Gunung Hira, sehingga dikenal dengan gua tempat beliau adalah gua Hira, yang saat ini lebih dikenal dengan Jabal Nur. Ya. Wahwa gharun di a'la al-jabali muwajihan lil Ka'bah, dan itu adalah suatu gua, ghar, gua di a'la al-jabali, di puncak gunung yang paling tinggi, muwajihan lil Ka'bah ataupun muwajihun lil Ka'bah, yang berhadapan langsung dengan Ka'bah, jadi mulutnya berhadapan langsung ke Ka'bah. Ya, kalau pergi umrah silahkan naik ke sana, Anda akan menyaksikan bahwasanya gua mulut itu ataupun gua itu mulutnya benar-benar menghadap ke arah Makkah, dan dari atas kelihatan dengan jelas ya Zamzam Tower, yang merupakan alamat bahwa tempat itu searah dengan Masjidil Haram ataupun Ka'bah. Bakana yajlis fihi al-ayyam wal ashhur ya'budullaha ta'ala wa ya'tasilu anil nas, maka adalah beliau biasa berdiam diri di tempat itu beberapa hari, bahkan beberapa bulan, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ya'tasilu anil nas, dan beliau menjauh, beruzlah, mengasingkan diri dari manusia, kebanyakan manusia pada saat itu. Ya'budullaha Azza wa Jalla ala din Ibrahim, beliau mengatakan bahwa saat itu beliau menyembah Allah sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim. Ya, karena beliau saat itu belum mendapatkan wahyu, belum mendapatkan syariat untuk beliau. Sehingga tentu yang beliau pakai ibadah adalah sesuai dengan apa? Agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian beliau katakan, ya. Ya'budullah azza wa jalla ala din Ibrahim. Beliau menyembah Allah saat itu sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim. Ala al-hanifiyyati, din Ibrahim alaihi salatu wassalam, di atas al-hanifiyah. Yaitu apa al-hanifiyah? Yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ja'ahu malakun wa huwa fil ghar, maka pada saat-saat seperti itulah, maka tiba-tiba datang malak. Ya, malaikat, malak. Malak, malaikat. Jamaknya malak, apa? Mufradnya malaika. Kalau malik penguasa raja, kalau ini malak artinya malaikat. Nah, ja'ahu malakun wa huwa fil ghar, maka tiba-tiba datanglah malaikat, itu malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, pada saat beliau masih sementara berada di dalam gua itu. Faqala lahu, maka beliau berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, iqra, wahai Muhammad, baca. Qala ma ana biqari, kata beliau, saya orang yang bukan pandai membaca, saya tidak pandai membaca. Li'annahu makana yaqra alaihi salatu wassalam, karena beliau tidaklah pandai membaca. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang beliau dalam surah Al-Ankabut ayat 48, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik, dan engkau wahai Muhammad ya sebelumnya tidaklah membaca, tidak pandai membaca, ya hanya kamu tidak pandai membaca sebelumnya, tidak pernah membaca kitab-kitab, wala takhutuhu biyaminik, kamu juga tidak pernah menulis, ya, dan semua ada hikmah, ya, dan ini bantahan bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa Al-Quran adalah hasil karya beliau. Tidak sama sekali. Beliau dalam sejarah ma'ruf, pertama kaumnya orang-orang, pada umumnya orang-orang Arab saat itu adalah orang-orang yang tidak pandai membaca. Bukan orang-orang yang terpelajar. Beda dengan orang-orang yang hidup di kerajaan Persia Romawi. Tapi kalau beliau, beserta orang-orangnya, kaumnya, mereka adalah orang-orang yang buta huruf. Ya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Karena boleh jadi, seandainya boleh pandai membaca, pandai menulis, boleh jadi orang akan mengatakan, oh ini hasil karyanya Muhammad, ini adalah hasil bacaannya dari kitab-kitab yang terdahulu. Tidak, sama sekali. Ya, terbantah dengan ayat ini dan wakil kenyataan, ya, keadaan orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Mereka bukan orang-orang yang terpelajar. Ya, semuanya ada hikmahnya. Nah, sehingga beliau diutus di kalangan mereka. Nah, jadi Nabi Allah mengatakan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin," engkau Muhammad tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Karena beliau tidak pandai baca. "Wala takhuttu bi yamini," tidak pula juga pernah menulis dengan ya, tangan kanan. Maka sepantasnya kalau menulis ya, dengan tangan kanan. Ini dalilnya, "Wala takhuttu bi yamini." Artinya bahwasanya ya, menulis itu ya, hendaknya dengan pakai tangan kanan. Kana ummiyan alaihi salatu wassalam, adalah beliau ummiyan. Apa itu ummiyan? La yaqra wa la yaktub, beliau tidak pandai membaca. Maksudnya apa yang tertulis? Wa la yaktub, tidak pula pandai menulis. Ya, karena sekali lagi di antara hikmahnya, seandainya beliau pandai membaca, pandai menulis, maka tentu orang-orang akan gampang mengatakan ini hasil karyanya Muhammad. Ya, nah, tetapi ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang memilih hamba-hambanya yang boleh kehendaki untuk diberikan keutamaan. Ya, demikian pula Maha Suci Allah yang menurunkan, mengutus hambanya, rasulnya di tengah orang-orang yang memang bukan orang-orang yang maju, bukan orang-orang yang terpelajar. Qala wal malak yaqulu lahu iqra, dan malaikat itu berkata kepada nabinya alaihi salatu wasallam, iqra, bacalah. Wa huwa yaqulu, dan beliau nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, lastu biqari, saya tidak pandai membaca. Ya'ni la uhsinul qira'ah, saya tidak pintar membaca. Thumma yadhummuhu dhammatan shadidah, kemudian beliau Malaikat Jibril merangkul Nabi kita alaihi salatu wasalam dengan rangkulan yang kuat. Ya. Tsumma yursilu, kemudian beliau melepaskannya, wa yaqulu lahu iqra. Kemudian Malaikat Jibril berkatakan, bacalah. Fa yaqulu ma ana biqari. Maka Nabi menjawab berkata lagi, saya tidak pandai membaca. Tsumma yadhummuhu dhammatan shadida, kemudian beliau kembali merangkulnya dengan rangkulan yang kuat. Thumma yursilu, kemudian melepaskannya, wa yaqulu lahu, kemudian beliau mengatakan kepada Nabi alaihi wasallam, iqra, bacalah. Fa yaqulu ma ana biqari, saya tidak pandai membaca. Maka hendaknya kita sebagai seorang pengajar, ya hendaknya bersabar dalam mengajari orang-orang. Maka lihat bagaimana Nabi alaihi apa malaikat Jibril, ya, yang kedudukannya sebagai seorang pengajar saat itu kepada Nabi kita sallallahu tidak bosan, bahkan beliau mengulang-ulangi dan bersabar sampai 3 kali. Demikian pula yang kita diajar, ya. Nah, jangan baru satu kali kita belajar terus. Mungkin kita merasa tidak pandai, maka jangan bosan, karena Nabi alaihi salatu wasallam saja, ya, diperintahkan oleh Malaikat Jibril sampai 3 kali baru beliau bisa berhasil membaca apa yang Allah wahyukan kepadanya. Ya. Yang mengajar, yang diajar, seluruhnya membutuhkan apa? Kesabaran. Ya. Nah, dalam dakwah. Nah. Thumma fin nihayati, kemudian pada akhirnya, di akhirnya qala lahu, ya, beliau pun berkata kembali lagi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari 'alaq. Yang maksudnya dari sperma. Iqra wa rabbukal akram. Apa min 'alaq, ya, 'alaq segumpal darah, ya. Naam. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Naam. Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Ya, dan Rabbmu lah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia terhadap apa yang dia tidak ketahui. Fa hafizhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghafalkan ayat ini. Wa hadza awwalu ma nazala 'alaihi min al wahyi, dan inilah wahyu yang pertama kali turun kepada beliau. Ya, secara mutlak ini. Yang dengannya beliau, ya, sebagai nabi. Wa sara bidzalika nabiyan, dan dengan itulah beliau menjadi dinobatkan sebagai seorang nabi. Nabahu Allah bi Iqra. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai nabi dengan surah ini, dengan Iqra ini. Naam. Baik. Ini kita baca insyaallah lanjutannya besok insyaallah majelis berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.